Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita melanjutkan pada pembahasan bab fil qadar. Kita akan memasuki insyaallah hadis yang ke-18. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah pada hadis yang ke-18 bahkan sanadnya dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, kata ibn Mas'ud, haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Telah menyampaikan hadis kepada kami, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah berbicara kepada kami. Wa huwa as-sadiqul masduq, di mana beliau adalah seorang yang jujur dan telah datang pembenaran atau persaksian dari Allah tabaraka wa taala akan kejujuran beliau. Baik, diterangkan oleh para ulama ketika mensyarah hadis ini, kenapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengawali penyampaian hadisnya dengan kalimah ini, yakni menggambarkan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai as-sadiq al-masduq. Kata mereka, dikarenakan apa yang akan disampaikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkaitan dengan umur al-ghaibiyah, ya, perkara-perkara gaib, ya, yang tidaklah akan bisa diketahui kecuali dengan jalur wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para nabi, para rasulnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman. Bahasanya penciptaan salah seorang di antara kalian, yakni kita semua. Baik, yujma'u fi batni ummihi 40 yawman. Dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam riwayat as-sahihain, sebagaimana yang antum hafal dari hadis-hadis arba'in. Arba'ina yawman nutfah. Jadi selama kurun 40 hari pertama, ya, penciptaan kita, ya, di dalam rahim ibu-ibu kita itu dalam keadaan berupa nutfah. Ya, nutfah yakni air. Ya, percampuran dari air laki-laki dengan air wanita. Jadi selama 40 hari masih berupa nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian berubah pada tahap berikutnya menjadi 'alaqah mithla dzalik. Yani semisal dengan itu, terkait dengan kurunnya. Ini selama 40 hari tahap yang kedua berupa 'alaqah. 'Alaqah maknanya yakni segumpal darah. Dan tentu ya bagaimana diterangkan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pada Syarah Arba'in, tidak serta-merta dari nutfah langsung berubah menjadi darah, tapi berproses ya, sedikit demi sedikit ya berubah hingga kemudian warnanya memerah, hingga kemudian masuk tahap berikutnya menjadi segumpal darah. Dinamakan 'alaqah ya, dikarenakan ya mu'allakun birrahim, yakni menggantung, menempel di rahim. Kemudian thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Pada tahap berikutnya ya, proses yang ketiga berubah menjadi mudghah, yakni sekerat daging. Dinamakan mudghah ya karena seukuran, yakni ukuran yang biasa orang mengunyah daging. Ini pada tahap yang ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Tsumma yab'atsullahu ilaihi malakan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada calon manusia ini malakan, ya, seorang malaikat. Al-malaikat ya yang diserahi al-muwakkal ya bil janin atau bir rahim. Ya, ini malaikat yang ditugaskan untuk mengurusi janin, ya, mengurusi apa yang ada dalam rahim ibu-ibu ya, atau yang mengandung. Jadi ini setelah genap ya 3 tahap ya kali 40 berarti 120 hari atau 4 bulan. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Di mana diperintahkan ya pada malaikat tadi untuk ya menuliskan 4 ketetapan berkaitan dengan calon manusia ini. Fayuktabu rizquhu, maka ditulislah oleh malaikat tadi rizki ya yang akan didapatkan oleh calon manusia ini, dan tidak akan ya dia sampai pada ajalnya kecuali telah lengkap rizki yang dituliskan menjadi bagiannya tadi. Dari sini juga menunjukkan bahwa setiap ya yang ya, tercipta ini ya telah mendapatkan bagian rizki sendiri-sendiri, dan tidak akan ada pihak yang bisa mengambil rizkinya, sebagaimana dia pun tidak akan bisa mengambil bagian orang lain. Kemudian wa ajaluhu, ketetapan yang kedua berkaitan dengan ajalnya, yakni masa kehidupannya hingga sampai pada kematian, terpisahnya ruh dari jasadnya. Kemudian wa amaluhu, dicatat pula apa yang menjadi amalannya. Apakah dia nanti menjadi seorang yang beramal dengan amalan baik, amalan terpuji, ataukah amalan tercela? Ya, telah dituliskan oleh malaikat tadi atas perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Thumma yuktabu syaqiyyun aw sa'idun. Kemudian dituliskan ya, terkait dengan nihayah, akhir ya, dari perjalanan hamba tadi, apakah dia menjadi orang yang sengsara, menjadi ahlun nar waliyadzubillah, ataukah dia menjadi orang yang bahagia, menjadi ahlul jannah. Nah, ketetapan-ketetapan ini yang diistilahkan dengan takdir umri. Ya, takdir umri. Ini takdir yang berkaitan dengan hamba tadi sepanjang umurnya. Dan semua yang dituliskan ini adalah sebagaimana yang telah tertulis ya dalam Al-Lauhul Mahfuz. Ya, tidak ada ya perbedaan sama sekali. Baik. Kemudian thumma yunfakhu fihi ruh. Kemudian ya ditiupkan pada calon manusia tadi ruh ya, sehingga dengan itu menjadi manusia ya. Karena yang namanya ya manusia, hamba ini yang tergabung atau berkumpul padanya ruh dan jasad. Sehingga berkaitan dengan ini, di sana ada pembahasan pada masalah fikhiyah, bagaimana kalau ya mengalami keguguran sebelum ditiupkan ruh, ya bagaimana kalau mengalami keguguran setelah ditiupkan ruh. Ini yang dibahas oleh para ulama dalam pembahasan fikih. Baik, berkaitan dengan masalah ini sekali lagi bahwa ya ketika kita semua masih dalam rahim ibu-ibu kita, ya, empat perkara ini ya telah dituliskan ya untuk kita semua, berkaitan dengan rezeki kita, ajal kita, amalan kita, demikian juga apa yang menjadi akhir dari perjalanan hidup kita sampai di akhirat nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahadakum, kalau dalam riwayat as-sahihain ya, qawalladzi la ilaha ghairuh, dia wali dengan ya qasam, dengan sumpah demi zat yang tidak ada sembahan yang hak selainnya. Pada riwayat Imam Abu Dawud di sini langsung fa inna ahadakum, maka sungguh salah seorang dari kalian, la ya'malu bi amali ahli al-jannah, benar-benar dia mengamalkan amalan ahlul jannah, yakni amalan ketaatan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, hingga tidak ada jarak antara dia dengannya. Dengan dhamir hiya di sini, al-mirha, kembali ke jannah, namun yang dimaksud ya adalah dengan ajalnya. Ya. Tidak ada jarak antara dia dengan ajalnya kecuali tinggal sehasta, jarak yang demikian dekat. Aukidu zira'in, atau seukuran satu hasta. Fayasbiku alaihil kitab, catatan dalam Alkitab Al-Lauhul Mahfuz telah mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahli nar fayadukhuluha, maka dia pun ketika sudah sangat dekat dengan ajalnya, di mana sebelum-sebelumnya dia menjalankan amalan-amalan ahlul jannah, berubah keadaannya, dia berbalik beramal dengan amalan ahlun nar, fayadukhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Terkait dengan amalan ahlun nar di sini ya, atau penyimpangan yang terjadi pada hamba tadi setelah sebelumnya dia beramal dengan amalan ketaatan, bisa jadi penyimpangan yang sifatnya maksiat kabair ya, atau perkara yang mengeluarkannya dari Islam. Kalau perkara yang mengeluarkannya dari Islam yang menjadi penutup kehidupannya, ya, Berarti dia mati dalam keadaan riddah, murtad, ya, terhapus seluruh amal salihnya. Wal-iyadzubillah. Dan orang yang mati dalam keadaan kafir, maka dia kekal di dalam neraka. Adapun jika inhiraf yang terjadi, ya, tidak mengeluarkannya dari Islam, dia terjatuh di akhir hidupnya dalam perbuatan dosa-dosa besar, maka kembalinya kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam ayat, ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi kembalinya kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hamba tadi akan diazab, ya, sesuai dengan kemaksiatan yang menjadi penutup, ya, kehidupannya tadi, atau mungkin pula Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin dalam syarah hadis ini. Kemudian, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Dan sungguh salah seorang dari kalian, dia beramal dengan amalan ahlun nar, amalan maksiatan, penyelisihan terhadap syariat, hingga antara dia, ya, dengan neraka, artinya dengan ajalnya, illa dhira', ya, tidak ada kecuali jarak satu hasta, al-qidu dhira'in, atau sejauh satu hasta. Fayasbiku alaihil kitab, catatan dalam Al-Kitab Allahul Mahfud telah mendahuluinya. Yani dia menjadi ahlul jannah, ditetapkan oleh Allah termasuk ahlul jannah. Faya'malu bi'amali ahlil jannah, maka dia pun, ya, mengakhiri hidupnya dengan amalan ahlul jannah. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam jannah. Terkait dengan hadis ini, apa yang menjadi sebab hamba tadi, ya, berubah keadaannya di akhir hidupnya? Baik yang pertama, ya, seorang yang di masa-masa sebelumnya menjalani amalan-amalan yang merupakan amalan ahlu jannah, namun ternyata dia mengakhiri hidupnya dengan amalan ahlun nar, ataupun sebaliknya. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau membawakan hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ketika mensyarah hadis ini dari sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, di mana hadis ini berkaitan dengan kejadian ketika dalam salah satu dari pertempuran yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut di dalamnya, didapati seorang yang berada di pasukan muslimin, ya, senantiasa dia di depan, ya, tidak ada satu peluang pun untuk bisa, yakni menyerang orang-orang kafir kecuali dia tempuh, ya. Sampai sebagian sahabat, ya, memuji dan mengatakan, yakni bergembiralah dia dengan surga yang Allah janjikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar sebagian sahabatnya, ya, mengucapkan demikian, beliau mengatakan bahkan dia min ahli nar. Ya, jadi orang yang senantiasa di depan dalam pasukan, ya, bertempur dengan demikian hebatnya, ya, dipuji oleh para sahabat. Namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bal huwa min ahli nar. Maka sebagian dari sahabat berupaya untuk ya membuntuti orang tadi. Apa sesungguhnya? Ya. Hakikat orang tadi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menegaskan bahwa dia termasuk ahlun nar. Sementara zahir yang ada pada orang tadi ya luar biasa. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan orang tadi ya, terluka dengan luka yang parah ya, pada tubuhnya. Dia tidak sabar dengan luka tersebut. Kemudian dia ambil pedangnya. Ya, dia letakkan bagian ujungnya yang tajam di dadanya. Ya, pegangannya ditaruh di tanah. Kemudian dia merebahkan dirinya ke pedang tersebut. Ya, mati ya, dalam keadaan bunuh diri. Maka sahabat yang menyaksikan pemandangan seperti itu langsung menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitakan apa yang dilihatnya. Ya. Sembari dia menyatakan asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah, ya, bahwa orang tersebut ya mati dalam keadaan bunuh diri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innar rajul la ya'malu bi amali ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Wa innar rajul la ya'malu bi amali ahli an-nar fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya seseorang dia benar-benar beramal dengan amalan ahli jannah ya pada apa yang tampak bagi manusia ya, sebatas apa yang tampak bagi manusia. Artinya apa? Batinnya berbeda dengan apa yang dia tampakkan dengan zahirnya. Wa huwa min ahli nar, padahal dia ini hakikatnya ya akan menjadi penghuni neraka. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah. Dan seseorang ya benar-benar dia berbuat dengan amalan ahli an-nar pada apa yang tampak bagi manusia, wa huwa min ahli al-jannah, padahal dia termasuk ahli al-jannah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya ibrah yang menjadi penilaian dari amalan-amalan itu bil khawatim, ya, dengan penghujungnya, apa yang menjadi penutup dari amalan seorang hamba. Dari sini juga kita mengetahui bahwa seorang masuk ke dalam jannah dengan amalan ahlul jannah, ya. Walaupun sebelum-sebelumnya dia melewati amalan-amalan ahlul ma'asi. Demikian pula ya, seorang masuk ke dalam neraka juga dengan amalan ahlun nar yang menjadi penutup kehidupannya. Walaupun sebelum-sebelumnya dia ya, melakukan amalan ahlul jannah pada perkara yang tampak bagi manusia. Kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, qauluhu fima yabdu lin-nas, dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fima yabdu lin-nas, pada apa yang tampak bagi manusia. Jadi amalan, baik itu amalan ahlul jannah ya, namun itu yang tampak, sebatas tampak bagi manusia. Kata beliau, isyaratun ila anna batinal amri yakunu bi khilafi dzalik. Di sini ada isyarat yang menunjukkan bahwa perkara batin yang tersembunyi ya dari orang tadi bi khilafi dzalik ya, menyelisihi apa yang tampak bagi manusia tadi. Wa inna khatimatas su, dan sungguhnya akhir ya, atau penutup yang jelek tersebut menjadi ya, amalan su'ul khatimah ya, amalan yang penutup yang jelek tadi, takunu bisababin yani takunu bisababi dasisatin batinatin lil abdi. Hal itu terjadi disebabkan dasisah batinah. Jadi perkara yang tersisip, terselip di batin orang tadi yang tersembunyi lil abdi. Ya, yang ada pada diri orang tadi. La yattaliu alaihan nas, yang manusia tidak melihatnya, tidak menyaksikannya, karena ini perkara batin tersembunyi kaitannya dengan niat. Kata beliau, imma min jihati amalin sayyi'ah. Bisa jadi ya, dari sisi berupa amalan kejelekan. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Yani bisa jadi dia melakukan kejelekan sembunyi-sembunyi, tidak terlihat oleh manusia. Jadi ini pentingnya bagi kita semua ya, untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jangan sampai menjadi wali Allah ya, di hadapan manusia, namun menjadi musuh Allah ketika sendirian. Fatilkal khaslatu al-khafiyatu tujibu su'al khatimati indal maut. Sehingga perangai yang tersembunyi tadi, yang dia lakukan atau dia sisipkan dalam hatinya, tujibu su'al khatimati indal maut, mewajibkan untuk terjadinya akhir yang jelek di saat kematiannya. Pada kondisi ya, seorang betul-betul kritis, justru ya, berubah keadaannya disebabkan perkara yang tersembunyi dari perang yang jelek tadi. Kata beliau, wa kadzalika qad ya'malu ar-rajulu 'amala ahli an-nar. Dan demikian pula terkadang seseorang melakukan amalan ahli an-nar. Wa fi batinihi khaslatun khafiyatun min khisalil khair. Sementara pada batin orang tadi terdapat perangai yang tersembunyi dari perangai-perangai kebaikan. Ya, bisa jadi ya, orang melihat dia berbuat suatu perkara maksiat, namun batinnya dalam keadaan takut. Ya. Dan itu perkara yang tersembunyi. Oleh karena itu, tidak boleh bagi kita untuk memvonis bahwa orang yang seperti itu enggak diharapkan kebaikannya, tidak. Ya. Wajib kita untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya, saling menasihati. Ya. Tidak boleh pula untuk kemudian hal yang semisalnya dijadikan alasan untuk kita diam. Oh, kita kan hanya melihat zahirnya. Mungkin saja batinnya dia seorang yang salih, tidak demikian. Kita ya, dalam perkara di kehidupan dunia ini ya, diperintahkan untuk melihat dari perkara yang tampak. Adapun batinnya kita serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi bisa jadi seseorang dari perkara yang tampak bagi manusia ya, dia terjatuh dalam perkara ya, penyisihan, namun pada batin orang tadi ada perangai tersembunyi dari perangai-perangai kebaikan. Ya, termasuk di antaranya rasa takut kepada Allah, harapan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ya, bimbingan untuk dia bertaubat. Fataglibu 'alaiha tilkal khaslatu fi akhir umrih. Sehingga perangai baik yang tersembunyi tadi mendominasi keadaannya di akhir hidupnya. Berubah keadaannya. Fatujibu lahu husnal khatimah, sehingga perangai ini ya mewajibkan ya untuk orang tadi mendapatkan husnul khatimah. Kemudian kata beliau selanjutnya, Al-Imam Ibn Rajab, wa fil jumlah ya, sebagai kesimpulan, fal khawatim, maka al khawatim ya, penutup-penutup ya, amalan pada diri seorang atau pada diri manusia mirasus sawabiq, merupakan miras, yani warisan-warisan as-sawabiq, dari perkara-perkara yang mendahuluinya. Wa kullu dhalika sabaqa fil kitabis sabiq, dan semua itu perkara yang telah didahului dalam Al-Kitab As-Sabiq, yakni yang tertulis dalam Al-Lawhul Mahfuz. Jadi semisal apa yang disebutkan dalam hadis di atas, ketika seorang yang secara lahiriahnya ya, dia melakukan amalan ketaatan, namun ya, hakikatnya tidak demikian, tidak selaras antara zahir dengan batin, ini as-sawabiq as-sayyi'ah, ya, pendahulu-pendahulu yang jelek. Yang ini wal'iyadzu billah, Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan pada diri orang tadi di akhir dari kehidupannya. Kata beliau selanjutnya, wa min huna kana yashtaddu khawfu salafi min su'il khatimah, dari sinilah kenapa mereka para salafus salih, mereka sangat-sangat takut ya, dari su'ul khatimah. Wa minhum man kana yaqlaqu min dhikri sawabik, bahkan di antara mereka ada orang yang resah ya, ketika mereka teringat dengan masa-masa lalu. Dan ini ya tentunya ya, perkara yang menjadi uswah bagi kita ya, ketika kita teringat dengan masa-masa lalu ya, yang kalau bukan karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, entah bagaimana taib keadaan kita. Dan ini juga perkara yang menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan hidayah untuk kita mengenal ajaran Islam yang sahih, mengikuti apa yang dibimbingkan oleh salafus salih di dalam beragama ini. Bukan sebaliknya ya, menganggap enakan dulu sebelum tahu ini itu, bebas tidak terikat. Bukan demikian. Justru dengan kita mengetahui ya, ilmu-ilmu syariat ini menjadi mudah ya, jalan bagi kita untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan jalan yang memudahkan untuk kita bisa memasuki jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian pada hadis berikutnya, Al-Imam Abu Daud membawakan dengan sanadnya dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, a'ulima ahlul jannati min ahlin nar, wahai Rasulullah, apakah telah diketahui ahlul jannah dari ahlun nar, artinya telah terbedakan mana yang akan masuk ke dalam jannah dan mana yang akan masuk ke dalam neraka? Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Dijelaskan bahwa yang dimaksud di sini oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yani telah diketahui dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ya, sebelum mereka ada ya, sebelum manusia-manusia ini ada, Allah subhanahu wa ta'ala ya, telah mengetahui siapa dari makhluk-makhluk yang akan diciptakan tadi ya, yang akan masuk ke dalam jannah dan siapa yang akan masuk ke dalam neraka. Kemudian qala, kata si penanya tadi, fa fima ya'malul 'amilun, kalau demikian lantas untuk apa mereka yang beramal itu melakukan amalannya kalau masing-masingnya sudah ditetapkan ketentuannya siapa yang masuk ke dalam jannah, siapa yang masuk ke dalam neraka. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun muyassarun lima khuliqa lahu, semuanya akan dimudahkan dengan apa yang dia telah diciptakan untuknya. Pada hadis yang diriwayatkan dalam As-Sahih Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu ya, i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Berbuatlah kalian dan sungguhnya masing-masing akan dimudahkan dengan apa yang dia telah diciptakan untuknya. Fa ahlul jannati ya sayuyassaru ila amali ahlil jannah wa ahlun nar sayuyassaru ila amali ahlin nar. Adapun ahlul jannah, dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahlul jannah, amalan ketaatan. Sebaliknya ahlun nar ya akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahlun nar. Jadi kembali dari sini menunjukkan bahwa ya masuk ke dalam jannah ataupun ke dalam neraka Allah jadikan penyebabnya adalah amalan. Dan ini menunjukkan bahwa hendaklah kita bersemangat di dalam beramal ya, jika kita mengetahui bahwa jannah ya sebabnya adalah amalan salih, maka hendaklah kita bersemangat di dalam menempuh amalan salih. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini, Al-Imam Abu Dawud pada hadis yang ke-20 ya membawakan sanadnya dari Abu Hurairah ya an Umar bin Khattab ya radhiyallahu taala anhuma, yani an Abi Hurairah wa Umar bin Khattab. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahasanya beliau telah bersabda, la tujalisu ahlal qadari wa la tufatihuhum. Janganlah kalian duduk-duduk dengan ahlul qadar. Yang dimaksud yakni qadariyah ya, nufat al-qadar, orang-orang yang tidak ya beriman dengan takdir, menganggap bahwa manusia bebas dengan perbuatannya, tidak terikat dengan takdir Allah. Jadi sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk duduk-duduk dengan mereka ya. Dikarenakan duduk-duduk dengan ahlul qadar yakni qadariyah ataupun yang lainnya dari orang-orang yang di atas penyimpangan akidah, ini akan membekas ya. Sehingga ya diingatkan oleh para ulama kita ya, termasuk di antaranya adalah Al-Imam Az-Zahabi ya rahimahullah, beliau menyatakan innal quluba dha'ifah ya wasyubah khattafah, sesungguhnya hati-hati itu lemah sedangkan syubhat-syubhat itu sangat menyambar ya. Bisa jadi dengan sekali duduk seorang langsung bisa berubah keadaannya, semula di atas sunnah kemudian dia berubah ya sesat dengan sekali duduk dengan orang-orang yang menyimpang. Kemudian wala tufatihuhum, makna dari wala tufatihuhum ini ada dua makna sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah. Yang pertama yakni la yurja'u ilaihim fil hukmi, jangan sampai menjadikan dalam permasalahan hukum yakni dirujuk kepada mereka ya, kepada orang-orang ahlul qadar ataupun kelompok yang menyimpang lainnya ya. Oleh karena itu di sini perkara yang penting juga yang diingatkan oleh para masyayikh kita termasuk Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah ya, terkait dengan upaya untuk belajar kepada selain ahlu sunnah dengan alasan untuk mencari sanad ya. Ini kan kadang terjadi pada sebagian yang mengaku salafi, ingin dapat sanad qiraah ya. Kemudian belajar kepada seorang sufi atau yang lainnya ya. Ini bukan perkara ringan ya. Bagaimana sejarah menunjukkan kepada kita setingkat ya, guru Al-Imam Ahmad ya, Al-Imam Abdul Razak As-San'ani ya rahimahullah ya, imam ya, beliau bisa terbawa ya, pemikiran tasyayyu', yakni mengarah kepada Syiah ketika mengambil riwayat dari seorang Syiah, terpesona dengan penampilannya. Baik. Ya, apalagi tentunya orang-orang yang lemah seperti kita. Makna yang kedua ya, dari makna la tufatihuhum ay la tujadiluhum wa la tunadhiruhum. Ini jangan kalian mengajak jidal, debat, ya, mengadu argumen dengan mereka. Oleh karena itu, ya, para ulama, ya, mereka jarang sekali yang menempuh munadharah dengan ahlul ahwal bidah. Kebanyakan dari mereka yang membantah kesesatan-kesesatan yang disebarkan oleh ahlul ahwa, yang dibantah dengan tulisan-tulisan. Hanya sebagian kecil di antara para ulama yang melakukan munadharah, ya, misal Syekhul Islam ya Ibn Taimiyah ya rahimahullah, ya, dan tentu ya semisal beliau tidak bisa ya dibandingkan dengan apalagi orang-orang di masa kita. Baik, wallahu taala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.